dia si nona manis. Kalau senyum sungguh menawan, banyak orang yang terpesona karena sangat cantik rupawan. Sampai kini belum ada yang memikat oh hatinya, kan ku coba menggodanya si nona manis. Nona manis mau kemana? Abang turut bersama. Hui hui, jangan gusar bila ku antar, maksud hati ingin kenalan. Kini belum ada yang memikat oh hatinya, kan ku coba menggodanya si nona manis. Nona manis mau kemana? Abang turut bersama. Ya ya, jangan gusar bila ku antar, maksud hati ingin kenalan. Nona, boleh kita anterin nih? Jangan deh, bagi kita kan galak, nanti kita yang domelin. Masa deh, Neng.